بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. وبعد، أيها المسلمون عباد الله، وهي مد الإسلام هم الله رحمني ورحمكم الله. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatiku dan merahmati kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mempelajari ajaran agama Islam. Minha diantaranya usul sunnati, prinsip-prinsip sunnah lil imami ahli sunnati wal jamaah, milik Imam Ahli Sunnah wal Jamaah Abi Abdullah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala warahmatinya. Kita telah sampai kepada bab manzilatu sunnati wa ala qatuha bil Quran, kedudukan sunnah dan keterkaitan sunnah dengan Al-Quran. Ila qawlihi alaihi rahmatullah, sampai kepada kalimat yang dibukukan oleh beliau, wa qalilun humul ladzina istaw'abu an-nususa mislul imami Ahmad rahimahullah au qaraba isti'abaha, dan sedikit orang-orang yang memahami nusus dalil-dalil Al-Qur'an was sunnah seperti Al-Imam Ahmad rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, au qaraba isti'abaha, atau orang yang mendekati pemahamannya kepada an-nusus Al-Quran dan as-sunnah, al-kitab was-sunnah. Minha di antaranya Abu Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah radhiyallahu an, sahabi jalil, sahabat yang mulia. Beliau memahami ilmu hadis. Beliau memahami ilmu hadis di dalam Musnad Al-Humaidi dan juga Musnad Ahmad rahmatullahi alaihima, semoga Allah merahmati keduanya. Beliau mengatakan sahibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalatha sinina lam akun fi syai'in ahrasa minni an ahfadha syai'an fi tilka sinin. Saya telah menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 3 tahun. Abu Hurairah telah menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 3 tahun. Kemudian beliau mengatakan, saya tidak lebih semangat untuk sesuatu daripada menghafal hadis pada masa itu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bahkan disebutkan dalam kitab Subulus Salam Syarhu Bulughil Maram li Sun'ani rahimahullah milik Imam Sun'ani rahimahullah Al-Amir Sun'ani rahimahullahu taala, beliau menyebutkan bahwa Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, menghafal 5374 hadis. Bahkan beliau adalah sahabat yang paling banyak menghafal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan tidak ada satu orang pun dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyamai hafalan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah berdoa mendoakan suku Daus, Abu Hurairah Ad-Dausi. Abu Hurairah berasal dari suku Daus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau berdoa, Allahumma hdi Dausan wa'ti bihim. Ya Allah, tunjukilah suku Daus. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada suku Daus dan datangkanlah mereka. Dan di antara suku Daus yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mempelajari hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghafal hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Hurairah radhiyallahu an. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Mungkin kalian pernah mendengar nama-nama ini, Muhammad Abdu, Said Hawa, kemudian Muhammad Al-Ghazali Al-Misri dari kalangan Ikhwanul Muslimun, dan orang-orang yang memiliki pemahaman seperti mereka yang tadi kita sebutkan. Mereka membuat berbagai syubhat. Dan di antara syubhat terbesar mereka dalam meragukan Islam dan para pembawanya berupa gugatan terhadap berbagai riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Padahal zaman Abu Hurairah dengan zaman orang-orang yang tadi kita sebutkan di atas sangat jauh, tapi mereka terus berusaha untuk membuat syubhat dengan tujuan untuk meragukan kaum muslimin terhadap Islam. Berbagai tuduhan mereka lontarkan atas pribadi Abu Hurairah radhiyallahu an. Simpulannya bahwa Abu Hurairah radhiyallahu an banyak mendustakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan seorang Ar-Rafidi yang bernama Syarafuddin Ar-Rafidi sampai pada kesimpulan bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah kafir dan termasuk penduduk an-nar, dan termasuk penduduk neraka. Dan Syarafuddin Ar-Rafidi ini menyandarkan ucapan bahwa Abu Hurairah telah kafir dan Abu Hurairah masuk ke dalam neraka. Dia sandarkan kepada berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya hal ini dusta. Rafidhi memusuhi para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Rafidhah, salah satu sekte dari Syiah, mereka bukan saja memusuhi Abu Hurairah radhiyallahu an, namun sejumlah para sahabat radhiyallahu anhum dimusuhi oleh sekte ini, sekte Ar-Rafidhah. Ayuhal muslimuna ibadallah, wa ayyuhal islam, hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang pantas bagi kejahatan mereka. Qala hafizahullahu ta'ala, kembali ke kitab ya. Falihada tajidu inda kathiri minal ulama'i kiasatun sahihah. Maka di dalam hal ini banyak dijumpai para ulama menggunakan kiasat, kias-kias, permisalan-permisalan sahihah, permisalan-permisalan yang sahih, permisalan yang baik. Al-Syeikh Ibn Uthaymin rahimahullahu ta'ala di dalam pelajaran qawaid wa usul tentang hukmul qiyas fi syari'atil islamiyah, tentang hukum qiyas di dalam syariat Islam, beliau pernah ditanya tentang penggunaan ayat Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Maryam ayat 64. Wallahu subhanahu wa ta'ala yakul, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma kana rabbuka nasiya. Tentang penggunaan ayat ini, wa ma kana rabbuka nasiya, dan Rabbmu dan sesembahanmu dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak lupa. Kemudian Syekh Ibn Uthaymin rahimahullahu ta'ala, beliau menjelaskan, na'am hadhil ayat, ya ayat ini, wa ma kana rabbuka nasiya, dan sesembahanmu dan Rabbmu tidak lupa, tadullu ala annal qiyas haqqun. Ayat ini menunjukkan bahwa qiyas itu benar. Iya. Qiyasun sahih. Bahwa qiyas itu benar ditetapkan dalam Al-Qur'an, li'anna Allah Ta'ala qaal, Allahu alladhi anzala al-kitaba bil haqqi wal mizan. Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Allahu alladhi anzala al-kitaba bil haqqi wal mizan. Allah yang menurunkan al-kitab bil haqq, dengan kebenaran, wal mizan. Al-mizan artinya neraca keadilan. Fa asyara subhanahu wa ta'ala bi qawlihi wal mizan ila qiyas bila syak. Maka pada penggalan ayat ini al-mizan, Allah subhanahu wa ta'ala mengisyaratkan tentang qiyas bila syak. Iya, tentang qiyas. Wa hadha min tamami bayanillahi azza wa jalla ibadi, dan ini merupakan kesempurnaan penjelasan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jalla, untuk hambanya. Di dalam surat An-Nisa ayat 26, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yuridullahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum wa yatubu alaikum. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Allah hendak menerangkan hukum-hukum syariatnya kepada kalian dan memberikan petunjuk kepada kalian untuk menapaki jalan-jalan orang-orang sebelum kalian, yaitu dari kalangan para nabi dan as-salihin. Dan Allah subhanahu wa ta'ala hendak menerima taubat kalian. Barakallahu fiik. Ayat-ayat ini menunjukkan tentang qiyas yang ada di dalam Al-Quran. Wa yakulu dalam surat An-Nisa ayat 126, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yubayyinu Allahu lakum an tadhillu wallahu bikulli syai'in alim. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kalian agar kalian tidak sesat. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui atas segala sesuatu. Perhatikan barakallahu fik. Ayuhal muslimun ibadallah, وأدلة القياس ثابتة في الكتاب والسنة wal akli aydhan. Dalil-dalil kias ditetapkan yang pertama pada Alkitab, Alkitab Al-Qur'an. Al-Qur'an, kemudian was-sunnah, as-sunnah. Dan yang ketiga wal aql, akal. Tetapkan juga pada akal. Ini dalil-dalil dan kias. Ayuhal muslimun ibadallah, fa innal kitaba, adapun dalil-dalil kias yang disebutkan di dalam Alkitab Al-Qur'an, kama sami'tum dalalatahum, sebagaimana yang telah kalian dengar. Wa amma sunnatu fa katsirah, adapun dalil-dalil kias di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka banyak jumlahnya. Maka banyak jumlahnya. Minha di antaranya qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fima sa'alathu atahuj an ummiha fi nadhrin kanat nadharat. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau ditanya tentang bolehkah saya berhaji untuk ibu, ya ibunya bernazar untuk menunaikan haji namun belum ditunaikan, meninggal. Qala ara'aiti law kana ala ummiki dainun akunti qadhiyata. Ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, beliau bersabda, bagaimanakah menurut kamu jika ibumu memiliki hutang, apakah kamu akan melunasinya? Qalat na'am. Maka wanita itu mengatakan, iya, saya akan melunasinya. Aqdullaha fallahu ahakku bilwafa. Maka tunaikanlah nazar itu, maka tanggungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu lebih berhak untuk ditunaikan. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyamakan antara hutang dan nazar. Ini kiasun sahih. Beliau menyamakan antara hutang dan nazar karena kedua-duanya merupakan tanggungan yang harus ditunaikan. Perhatikan, barakallahu fiik. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatiku dan merahmati kalian. Hadis ini dari jalur Abdullah bin Abbas dan disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari, hadis tentang wanita yang datang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang nazar ibunya untuk berhaji. Perhatikan. Di dalam riwayat yang lain, disebutkan wa qala lirrajuli alladhi arada bimra'atihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada seorang lelaki yang dia mengingkari anak yang dilahirkan oleh istrinya. Iya, perhatikan ya. Dia mengingkari anak yang dilahirkan oleh istrinya. Perhatikan. Lelaki ini di dalam riwayat Muslim disebutkan bahwa dia Al-A'rabiyyu, orang Arab pedalaman. Terkadang kita di sini menyebutnya Badui. Perhatikan. Dia berasal dari Bani Fazarah. Lagi ini berasal dari Bani Fazarah. Qala inna mar'ati waladat ghulaman aswada. Sesungguhnya istriku telah melahirkan seorang anak yang berkulit hitam. Iya. Wa kana huwa wa mar'atuhu abyadain. Dia dan istrinya memiliki kulit yang putih. Dia sendiri berkulit putih, istrinya berkulit putih, anak yang terlahir berkulit hitam. Dia ingkari. Dia mengingkari anak ini. Dia tidak menganggap bahwa ini anaknya. Datang dan mengadukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala lah, faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, beliau bersabda kepadanya, "Hal laka min ibil?" Apakah kamu punya unta? Qala na'am. Kemudian al-A'rabi ini dia mengatakan, "Iya, saya punya unta." Saya punya unta. Radhi kan barakallahu fi. Qala ma alwanuha? Apa warna dari unta-unta milikmu? Qala humrun. Kata dia, warnanya merah. Radhi kan ya? Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memahamkan al-Arabiyyu. Dan di sini terkandung pelajaran tentang al-qiyas sahih. Tentang qiyas yang sahih. Perhatikan. Ma alwanuha? Apa warna dari unta-unta milikmu? Qala humrun. Kemudian dia mengatakan warnanya merah. Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali bertanya, "Fahal fiha min awraq?" Apakah ada di antara unta-unta milikmu yang berwarna abu-abu? Qala na'am. Dia mengatakan iya, ada unta-unta milik saya yang berwarna abu-abu. Tadi kan para sahabat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali bertanya, "Min aina ataha dzalika?" Dari mana unta-unta yang berwarna abu-abu itu? Qala la'allahu naz'uhu 'irqun. Kata dia, unta-unta yang berwarna abu-abu itu bisa saja karena faktor keturunan. Masya Allah. Ini sudah mulai ketahuan jawabannya. Jawaban dia sendiri yang menaikannya ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi dia tidak memahaminya. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, "Fala allaka banaka hadha nazhu tayyib naz'uhu irkun." Maka bisa saja anak kamu yang berkulit hitam itu disebabkan karena faktor keturunan. Mungkin ada di antara leluhur kamu atau leluhur istri kamu yang dulu mereka itu juga berkulit hitam. Masya Allah. Ini dalil tentang qiyas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membandingkan antara warna unta dan juga warna kulit dari anak ini. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatukannya pada faktor keturunan. Iya, pada faktor keturunan. Ayah berwarna berkulitnya putih, ibunya berkulit putih, anaknya hitam. Bisa saja terjadi. Mungkin hal ini disebabkan karena faktor keturunan. Ada leluhur mereka yang juga berkulit hitam. Suami hidungnya mancung. Anak toyib istrinya juga mancung. Iya. Lahir anak mereka berdua hidungnya pesek. Bisa saja ini disebabkan karena faktor keturunan. Mungkin ada di antara leluhur mereka, leluhur suami, leluhur istri yang juga memiliki hidung pesek. Perhatikan barakallahu fiik. Iya. Suami hidungnya mancung, istrinya pesek, atau suaminya pesek, istrinya mancung, kemudian lahir anak pesek. Kalau ini jangan ditanya, memang sudah nyata ada pada orang tuanya. Radikan barakallahu fiik. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, wa hadza qiyasun wadhihun tsabit. Ini adalah kias yang jelas dan tetap. Ada pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula pada akal, wa annahu la yumkin lil akli ay yufarriqa baina mutamatsilain kama la yumkin ay yajma'a baina muftariqain. Sesungguhnya akal itu tidak akal yang sehat ya, akal yang sehat tidak akan mungkin memisahkan dua hal yang serupa. Akal yang sehat ini. Demikian pula akal yang sehat itu tidak akan mungkin untuk menggabungkan dua hal yang berbeda. Ini akal yang sehat. Tidak akan mungkin menggabungkan dua hal yang berbeda. Dua hal yang sama dari berbagai sisi. Tidak mungkin akal itu menetapkan bahwa hukum yang diambil dari kedua hal yang sama ini memiliki hukum yang berbeda. Tidak akan mungkin. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Dan juga tidak akan mungkin dua hal yang telah jelas kemudian ditetapkan bahwa keduanya hanya memiliki satu hukum. Contohnya apa? Al-halal wal-haram. Al-halal ufayin wal-haram ufayin. Halal itu sudah jelas dan haram juga sudah jelas. Tidak mungkin kita menetapkan hukum halal itu haram, hukum haram itu halal. Hukum yang terbalik. Atau bahkan kita menetapkan satu hukum. Haram hukumnya halal, halal hukumnya halal. Atau haram hukumnya haram, halal hukumnya haram. Tidak mungkin. Keduanya memiliki dua hukum yang berbeda. Halal hukumnya halal, haram hukumnya haram. Radikan farasallahu. Al-halalu ma dalla dalilu ala hillihi. Halal itu adalah apa yang telah ditunjukkan oleh dalil tentang kehalalannya. Ini halal. Al-haramu ma dalla dalilu ala tahrimihi. Dan al-haram adalah apa yang telah ditunjukkan oleh dalil tentang keharamannya. Jelas. Perkara yang sudah jelas tidak mungkin kita mendudukan bahwa hukumnya itu hanya satu. Radikan barakallahu. Al-khulasah kesimpulannya barakallahu fikum. Wal-kitabu was-sunnah wal-aklu kulluha tadullu ala anna al-qiyas dalil. Radikan. Al-kitab, Al-Quran, sunnah dan akal seluruhnya menunjukkan bahwa qiyas itu dalil. Qiyas itu dalil. Radikan barakallahu fi. Ayuhal muslimuna ibadallah wa umat Islam, hamba-hamba Allah. Beliau mengatakan hadahumullahu ilal qiyasis sahih. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kepada mereka. Kepada siapa? Kepada para ulama. Ila qiyasis sahih, kepada qiyas yang sahih. Sudah waktu sholat ini? Mana muadzin ini? 3 menit. 6. Kita sendiri memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga diberikan petunjuk oleh Allah pada qiyas yang sahih. Iya. Namun ingat ya, sebagaimana penjelasan yang telah lewat, bahwa qiyas itu hanya digunakan dalam keadaan darurat, tidak digunakan secara mutlak. Iya. Tidak digunakan secara mutlak. dalil dari Al-Quran, dari As-Sunnah, dan juga penjelasan tentang akal sebagai dalil kias itu sendiri, menunjukkan bahwa kias itu hendaknya didukung oleh an-nusus, hendaknya didukung oleh nas-nas, oleh dalil-dalil dari Al-Quran dan juga As-Sunnah. Dan juga As-Sunnah. Naam. Ayuhal muslimuna ibadallah wa umat Islam, hamba-hamba Allah, rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Naktafi bihadzal miqdar. Kita cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.